kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum, tapi aku takut tenggelam. Oh, engkaulah mata air, mata air cinta, izinkan. Kupu-kupu di atas mata air terpesona. Kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum, tapi aku takut tenggelam. Oh, engkaulah mata air, mata air cinta, izinkanlah ku minum walau setetes saja. Berikan kesejukan pada diriku ini, yang lama ditinggalkan pergi.